April Mop adalah kata yang akrab di telinga tiap kali bulan April. Ada banyak kisah tentang April Mop, menggambarkan sebuah kegelapan dari sebuah peristiwa juga bisa. April Mop di kalangan rekan-rekan di Eropa bercerita tentang musim yang bisa berubah-ubah. April Mop bagi mereka adalah sesuatu yang tak bisa diprediksi sebelumnya. Ramalan cuaca mengatakan suhu cukup menyenangkan, 20 derajat. Paling rendah 17. Tapi apa hendak dikata? Pakaian sejuk yang dikenakan menjadi tempat kita celaka. Karena ternyata cuaca ada di bawah 5 derajat. Oh, pasti sangat menjengkelkan karena tubuh menjadi kedinginan. Mengingat baju tak terbawa karena ramalan cuaca tak menyebut angka 5. Ya, itulah kenyataan yang tak terduga karena memang kenyataan bisa berubah-ubah. Itulah musim. Ia bisa tiba-tiba saja menjadi seperti apa yang tak disangka. April Mop itu namanya. Hidup juga mirip seperti itu. Kita boleh merencanakan apa saja yang kita suka, tapi tak tentu itu terjadi di kehidupan kita. Karena itulah diperlukan manusia yang bisa menerima kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan impian. Karena itulah manusia harus selalu siap dalam perubahan demi perubahan yang seringkali tidak tergantung kepada dirinya, tapi lingkungan yang tak bisa dihindarinya. Kenyataan perubahan cuaca, kenyataan perubahan sikap tetangga, bahkan sahabat kita. Anda tenang dan harus bisa menerima. Itu manusia yang berintegritas. Ia tak terlalu peduli dengan apa yang terjadi, tapi selalu belajar untuk bisa menempatkan diri dengan tepat dan benar, sehingga ia tidak menjadi bagian dari sebuah kesalahan. Ia rasa ia merdeka. Apapun yang terjadi tak selalu seperti keinginannya. Ia sadar itu adalah realita, dan ia tak marah karenanya. Ia jalani sebagai bagian yang harus dilalui. Ia nikmati sebagai hidup yang luar biasa. Perubahan demi perubahan pasti ada. Yang tak berubah hanya satu, yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan demi perubahan tak terhindarkan. Yang tak berubah dan konsisten hanya perubahan itu sendiri. Tetapi itu bukan jadi alasan untuk Anda berubah-ubah, melainkan Anda belajar untuk menjadi tetap dan bisa diandalkan dalam kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.